bidan bertahan sururiah, kenapa kitab-kitabnya mendapatkan tazkiyah dari syekh seperti Syekh bin Baz. Wallahu a'lam. Gak paham saya. Belum tanya sama Syekh bin Baz. Ya. Saya sudah bilang tadi, seorang kita katakan sururi, pemahamannya jangan dianggap bahwa kita menuduh dia ahlul bid'ah. Orang yang berpikiran bid'ah belum tentu apa? Ahlul bid'ah. Bisa jadi dia ahlul bid'ah, bisa jadi bukan. Jadi tidak bisa kita kemudian menyatakan orang yang dituduh sururi adalah ahlul bid'ah. Dan wallahualam, apa benar kitab-kitab Drahman Abdul Khaliq itu dapat tazkiyah dari siapa? Syekh bin Baz. Kitabnya Salman al-Udah Al-Uzlah wal-Khultah dapat tazkiyah dari Syekh bin Baz setelah dibaca dan diberi taklif. Nah, tidaklah tazkiyah ini untuk menafikan kesalahan-kesalahan dia dalam perkara lain yang tidak tersebut dalam kitab tersebut. Ya, mestinya demikian.